Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara hal-hal yang menjadikan amalan itu saleh dan amalan yang kita lakukan itu, kesungguhan kita dalam beramal itu tidak sia-sia, yang ketiga yaitu as-sabr. Yang ketiga adalah as-sabr, bersabar. Ketika kita mau melakukan amalan, yang pertama kita harus meninjau amalan tersebut betul-betul didasari dengan ilmu. Kemudian kita mulai menyerahkan amalan tersebut kepada Allah, menyandarkan amalan tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga yaitu kita bersabar. Siapkan diri kita ini untuk bersabar di dalam beramal. Dari awal, ketika kita melihat amalan taat yang akan kita lakukan, yang awal di benak kita berat ini, sulit ini, saya kayaknya gak mampu melakukan ini. Ini bukan saya yang melakukan. Demikianlah ketaatan itu. Ketika seorang ingin beramal, di awal kali melakukan ketaatan itu, tamengnya ini berat. Berat sekali. Seorang ketika dia belum pernah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jadi dia sholat di masjid. Sholat. 5 waktu sholat. Apalagi yang gak pernah sholat. Padahal dia muslim. Tapi syariat misalkan menyuruh kita untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. 5 waktu di masjid lah ya. Pas waktu adzan itu datang sholat. Aduh, berat. Jangan kita menyandarkan kemampuan kita. Tawakal kepada Allah. Insya Allah mudah. Allah mudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan ana berharap orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sikap seorang muslim. Berhusnudzon kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Tahu saya harus sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Tahu dengan ilmu dia. Harus sholat waktu. Masalah harus 5 waktu di masjid. Setelah tahu, dia bertawakul kepada Allah. Insya Allah dimudahkan Allah. Baru setelah itu kita bersabar. Sabar. Sabar dalam beramal itu. Maka, yang tadinya berat, amalan soleh yang tadinya berat, ketika antum menghadapinya dengan kesabaran, Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Silakan antum renungkan amalan-amalan soleh yang antum lakukan. Yang tadinya mau masuk masjid mendengarkan dars pelajaran itu berat, berat. Waduh, nanti saya ini nanti. Waduh, saya tidak seperti mereka. Berat, berat. Amalan soleh itu berat. Ya, cobalah tak sabar saya. sampaikan menesek atau mencaci maki atau apalah. Ya, saya tak kacang sabar. Ketika dia masuk, ternyata enggak ada yang mencaci maki. Awalnya, ya. Oh, disambut ini. Ternyata beda, ternyata. Di benak saya begini-begini, ternyata kok begini. Ini sabar. Penolong ini. Ketika melakukannya lagi, yang tadinya itu wah, gambarannya tuh berat. Sekarang sudah karena dia sudah menembus ini pertama kali ini dengan kesabaran dan sukses, maka untuk yang berikutnya lebih ringan. Ya apa enggak? Lebih ringan. Amalan taat itu seperti itu. Demikian juga ketika maksiat. Yang saya maksudkan dengan amal soleh itu, ya, baik perbuatan ataupun sesuatu yang ditinggalkan, itu amalan soleh. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang, ya, yang ditinggalkan, ya, sesuatu yang ditinggalkan dari seorang, itu termasuk amal soleh juga. Misalkan, seorang ketika meninggalkan maksiat, ini termasuk amal soleh. Meninggalkan maksiat termasuk amal soleh yang saya maksud. Ketika dia meninggalkan maksiat, pertama kali itu berat dan berat. Gimana ya? Berat. Ya demikianlah sifat amal soleh tersebut. Tapi bersabarlah. Hadapi dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah menyatakan wasta'inu bisabr wassalah. Ya. Gunakanlah sifat sabar. Dan pergunakanlah salat. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersama orang-orang yang bersabar di sini, yakni Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Allah yang akan menolong. Kalau seorang itu sudah bersama Allah Azza wa Jalla, siapa yang akan bisa memberikan madarat kepada dia? Adakah seorang yang mampu memberikan madarat kepada dia kalau dia bersama Allah? Tidak ada. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah hijrah, yang Rasulullah itu dikepung-kepung, Rasulullah itu diburu, ditangkap dan diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah akan diberi balasan yang luar biasa. Demikian juga Abu Bakar. Subhanallah. Makhluk yang mulia ini, Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dikejar-kejar. Tapi mereka ini bersama Allah. Allah menolong mereka. Allah lindungi mereka. Allah jaga mereka. Sampai masuk ke dalam gua. Dan mereka datang ke gua tersebut dan berada di atas gua. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Law anna ahadahum absara tahta qadamai la absarna la absarna." Oh, kama kala Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya salah satu di antara mereka ini melihat ke bawah kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnain wallahu salisuhuma? Apa perasa kamu, anggapan kamu wahai Abu Bakar, persangkaan kamu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah sebagai ketiganya, Allah bersama mereka, mampukah seorang memberikan madarat kepada mereka? Jawabannya tidak mampu. Ini orang yang sabar, as-sabr. Kalau antum menghadapi segala sesuatu yang mungkin, aduh ini berat saya itu, aduh kayaknya enggak mampu saya. Jangan husnudzon antum pada Allah. Allah itu sesuai dengan anggapan hamba. Kalau hamba sudah sudah, oh ini enggak mampu saya, berarti dia sudah pada Allah. Ya. Kalau kita, insya Allah, Allah akan mudahkan. Saya mampu melakukan ini. Karena Allah berikan kemampuan pada saya. Khusnudzan pada Allah. Maka Allah akan memudahkan urusan dia. Bersabar kita. Bersabar melakukan amalan tersebut. Dan ingat, bersabar itu tidak di awal saja. Ketika mau beramal, aduh kayaknya berat ini berat. Aduh kayaknya ini sulit. Tidak. Bukan di awal saja. Ketika sukses sudah selesai. Tidak. Baru pembukanya itu memang butuh kesabaran. Ketika di tengah-tengah amalan butuh kesabaran juga. Makanya kita di dunia ini hikmahnya itu memang Allah ciptakan kita ini untuk diuji. Siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Kita akan memperhatikan amalan kita ini bagaimana menjadi baik. Yaitu perhatikan masalah as-sabr ini di dalam beramal. As-sabr dalam beramal. Ini masalah pembahasan as-sabr ini sering antum sudah membahasnya ya. Tapi yang ana tekankan di sini ya, kita harus bersabar di dalam beramal. Ketika di awal. Di awal kelihatannya tuh gambarannya amalan soleh itu berat sekali bagi kita. Sehingga kita karena sudah melihat gitu karena enggak sabar. Aduh, nanti saya akan dikucilkan, nanti saya akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Putus asa duluan sudah. Sudah, antum jangan mikir itu. Lakukan bersabar. Setelah tahu ilmunya, setelah kita tawakul kepada Allah, sudah, sabar. Maka nanti akan diberi kemudahan. Allah akan tolong kita. Inna Allah ma'asabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan membimbing dia. Allah akan berikan petunjuk kepada dia. Baiklah, rahimani rahimallahu jami'an. Barang siapa yang berupaya dia untuk bersabar, maka Allah berikan kesabaran. Man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, dia berupaya untuk bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Ini satu nikmat, tapi butuh upaya dari kita. Perjuangan dari kita. Allah berikan kesabaran. Dan nikmat kalau seorang itu sudah bisa bersabar. Ma'uti ahadun apa'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Tidak ada. Tidak ada antum amalan apa saja kalau bersabar. Wah, itu baik. Di awalnya maupun di akhirnya nanti. Dan itu akan membuat lapang seorang. Lapang. Antum akan lapang. Ya. Gak terbebani. Ya. Kalau ada kesabaran. Makanya kita mengajak kepada orang-orang terdahulu. Bandingkan dengan diri kita. Bandingkan diri kita. Kita mau beramal, aduh. Nanti saya akan begini, akan dikucilkan, akan dimusuhi oleh orang, akan ini. Belum beramal. Kalau sahabat, para a'immah kita, mereka sudah beramal. Dan mereka mendapatkan gangguan yang di benak kita ini belum terbayang mungkin. Kita jelas belum mendapatkan gangguannya. Di benak saja belum terbayang. Bagaimana para sahabat? Anda bisa bayangkan ya. Yang berkuasa orang kafir. Ya. Yang masuk Islam sedikit. Dan orang kafirnya gak nanggung-nanggung. Kayak Abu Jahal. Abu Lahab. Gak tanggung-tanggung. Betul-betul permusuhannya itu luar biasa memangnya. Dan menyiksa betul. Dan mereka tetap. Karena ada. Tetap beriman. Karena apa? Karena ada kesabaran yang ada pada mereka. Antum bisa bayangkan bagaimana generasi as-sabiqun al-awwalun ketika mereka ini di awal-awal masuk Islam, generasi orang-orang yang baru, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal datangnya Islam tersebut. Luar biasa, mereka itu subhanallah. Yang memiliki kedudukan saja langsung hilang itu ya. Tidak ditoleh lagi itu ya. Yang memiliki kedudukan yang tinggi kemudian dia masuk Islam langsung jatuh. Di hadapan mereka tadi, di hadapan Allah mulia orang ini. Dipandang rendah hina ya. Yang tadinya dikatakan begini, begini, wah disanjung-sanjung, dipuji, masya Allah. Ketika mereka berpegang teguh dengan Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, baru datang ancaman-ancaman. Dan baru tidak percaya lagi sama mereka. Menimpa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan Rasul itu orang yang jujur, orang yang amanah ya. Tapi ketika datang Islam dan Rasulullah mendakwakan Islam ini, maka Rasulullah disebut apa? Sahir, majnun. Ya, enggak ada kata al-aminah, enggak ada lagi. Belum permusuhannya. Demikian juga Mus'ab, masya Allah. Tapi setelah itu hilang. Dan demikian yang lainnya. Itu yang punya kedudukan. Yang tidak punya, lebih-lebih lagi. Jadi budak, wah lebih-lebih lagi. Kayak Bilal. Ya sudah, dianiaya betul. Tapi dengan sabar, sabar, sabar, datang pertolongan Allah. Sampai Abu Bakar membebaskan Bilal. Datang pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita bersabar di dalam beramal soleh. Dari awal sampai selesai amalan. Kalau kita bersabar, maka akan sempurna amalan tersebut. Seorang yang bersabar, dia akan sempurna amalan. Orang yang belajar agama, dia mondok. Maka bersabar. Sabar kuncinya. Sabar, semuanya sudah dikiranya gak ada gangguan, Pak. Gangguannya lebih besar. Thalabul ilmi itu, wah, nikmat yang amat besar. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan bisa belajar. Tidak semua orang. Ini satu nikmat. Thalabul ilmi. Tetapi orang yang mendapatkan ini, jelas gangguannya lebih besar dibandingkan yang selainnya. Terlalu banyak kisah-kisah sudah. Oh, saya tak kerja dulu, nanti kalau saya sudah kerja nanti saya akan begitu. Subhanallah. Silahkan itu ide-ide saja cuma rencana-rencana saja. Setelah kerja, tek-tek-tek-tek-tek lupa thalabul ilmnya. Hanyut dengan kerjaannya. Hanyut dengan dunianya. Wah, sampai ini saya akan dekat sama pondok, saya kepengen belajar ya. Karena enggak sabar. Enggak sabar kuncinya cuma ya. Wah, sudah susah payah, sudah kerjaannya ditinggalkan ya. Yang dulu gajinya sekian-sekian, sudahlah, saya tak usah renan lah, biasa-biasa sajalah. Ya, harta saya masih banyak. Dia tinggalkan kerjaannya. Padahal dulu gajinya masya Allah. Setelah dengar taklim, wah semangat, mantap, ditinggalkan. Ingat, bukan saya melarang itu ya. Tapi anak ingatkan untuk sabar. Ya. Untuk sabar. Bersabar. Ketika antum sudah meninggalkan ini, ya, yang sudah jelas ini kurang bagus, antum sudah masuk kepada yang lebih bagus. Maka sabar. Antum akan mau mengamalkan soleh ini. Ya. Bersabar. Sudah. Ditinggalkan. Pindah. Ini. Mana pondok yang bagus. Oh di sini, mondok di situ. Oh di sini lagi, mondok di situ. Oh cari kaplingan, kaplingan, kaplingan. Tidak tahu di Solo masih belum ada ya. Tapi kan banyak orang yang mendekat di pondok ini ya kan. Tapi subhanallah, niatnya bagus, bagus masya Allah. Tapi kurang sabar. Akhirnya ketika masuk, Aduh, beratnya nih. Aduh, kurang sabar lidahnya. Mau begini, aduh masih berat, mau ini berat. Akhirnya sama saja kondisinya sebetulnya. Cuma dia sekarang ini lebih dekat rumahnya ke pondok dibandingkan yang dulu. Itu aja bedanya. Kesarannya sama. Sama-sama tidak taklim. Sama-sama taklimnya kurang. Nah ini tolong diperhatikan yang sebenarnya. Karena kurang sabar. Jadi sabar terus. Terus. Butuh kesabaran. Kalau berilmu demikian. Banyak ya, yang ya namanya belajar itu. Ya ada ustadznya, dia, dan juga ada teman-temannya. Dan juga ada fasilitas-fasilitas di dalam kolabul ilm. Ini semuanya nih butuh kesabaran, ustadznya. Ya butuh kesabaran menghadapi ustadznya. Ya macam-macam, ya ustadznya itu manusia, mesti ada kekurangannya. Waduh, saya nih, ustadz ini kok kurang begini-gini, wes pindah saja. Nanti di situ, mesti ustadz itu manusia, ada kekurangannya. Waduh, ustadz ini ternyata begini. Kalau sudah dekat, dia tahu kekurangan-kekurangan ustadz itu. Kalau masih jauh, antum jarang ketemu. Kalau ketemu cuma ya setahun sekali atau sebulan sekali. Ya, paling tahunya yang baik-baik saja. Tapi kalau sudah setiap hari ketemu. Oh, kalau safar, oh begini. Antum tahunya kan nilai kekurangan-kekurangan saja. Ya, orang yang kurang baik itu menilainya kekurangan-kurangannya saja. Oh, ternyata ustadz ini kurangnya ini. Ini kurangnya gini, ini kurang. Yang dinilai orang lain saja, termasuk ustadznya dicari kekurangan-kekurangannya. Oh, sering bolos. Oh, ternyata ustadznya begini. Gak sabar. Ya, ustadz itu manusia punya kekurangan. Ya, karena saya juga merasa banyak kekurangannya. Antum yang temu saya cuma saya, oh, masya Allah ini. Iya sama saja. Ya. Yang lainnya menganggap ini. Tapi kalau kita kumpul nanti, mesti itu ya. Oh deket deh, oh tahu. Oh, nanti tahu-tahu. Mesti ada kekurangannya. Mesti ada kekurangan. Ketika enggak sabar, aduh ini kekurangannya ini pindah. Nanti lambat dekat sama Ustaz si A sudah. Lambat laun-lambat, oh, punya kekurangan, pindah lagi. Si C, wah karena itu Ustaz C ini begini, wah datang ke situ. Setelah ternyata banyak juga kekurangannya. Pindah lagi ke Ustaz C. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Cuma mendapatkan kekurangan-kekurangan Ustaz-Ustaznya. Jadi belajarnya itu cuma belajar kekurangannya Ustaz. Tidak sabar. Dia juga punya teman. Mondok. Ya namanya orang itu kepengen mondok. Ya. Kan kepengen jadi baik semuanya. Ada yang baik, ingin bertambah baik. Kan begitu. Ada yang kurang baik, ingin bertambah menjadi baik. Kan begitu. Kepengen mondok. Punya teman, waduh yang ini. Usil yang ini begini, yang ini begini. Aduh, ustadznya masya Allah. Tapi kenal temannya nih ya. Akhirnya gak betah dia. Gak betah. Subhanallah. Ini kalau yang tulab. Ya. Yang tulabnya pakai jenggot sekarang dan punya anak. Ini yang repot lagi. Tinggal di. Kan namanya punya anak dan istri. Yang gak mungkin di pondok sudah. Bikin pondok baru ya. Yang cukup untuk. Ya 5 orang atau 15 orang lah. Atau tergantung keluarganya. Ya. Istri dan anak-anaknya di situ. Dan dia kepengen mondok. Cuma karena sudah berkeluarga. Ya terpaksa dia harus kontrak. Ya, kalau ada rezeki ya beli tanah di situ, bangun rumah. Kepengin mondok. Ya. Ternyata di situ banyak ehwah-ehwah juga yang lainnya, teman-teman yang lainnya yang setipe dia kepengin belajar juga. Yang karakternya jelas beda-beda satu yang dengan yang lainnya. Ya. Aduh. Kalau ketemu ini aduh sudah perasaannya itu kah sudah ya. Ketika taklim ketemu itu, akhirnya enggak taklim gara-gara ada orang itu. Nah. Ya enggak sabar. Waja'alna ba'dakum li ba'din aduan. Atasbirun. Nah, coba berarti kan. Dan kami jadikan sebagian kalian. Waja'alna ba'dakum biba'din apa fitnatan apa sabirun, dan kami jadikan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Fitnah, ujian bagi kalian. Apakah kalian bisa bersabar? Nah itu kan, coba perhatikan. Ya, kalau semuanya baik semuanya, baik semuanya, enggak ada yang kekurangannya ya. Enggak ada. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Baik kabeh ya. Jadi malaikat semuanya sudah. Mana al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar? Dan ini yang paling penting, amalan yang bagus yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Amalan ini, amal soleh, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi amalan ini banyak, yang saya maksudnya amalan ini banyak ya. Tapi amalan yang paling banyak ditinggalkan oleh orang masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Terkhusus an-nahyu 'anil munkar. Ada yang melakukan ini? Amalan yang besar pahalanya ini mencegah seorang dari kemungkaran. Ada saudara kita melakukan kemungkaran atau malas belajar atau ini atau ini. Adakah kesabaran kita menghadapi teman ini? Dia kan saudara kita. Kewajiban kita kan mengingatkan dia. Ya tentunya dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara yang baik. Itu semuanya fitnah bagi kita. Mau bersabar enggak kita? Ya kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Itu mudah menggibai seorang. Ya. Tahu kekurangannya. Dan cuma bisanya kita ini menggibai. Tidak mau memperbaiki saudara kita. Gak datang talim. Wah iya dasar itu. Sudah hubut dunia itu. Enak saja. Ya. Tapi kalau dirinya gak datang. Waduh ya akhi anak pas waktu itu. Anak ada ini ada itu. Bisa memberikan alasan. Masya Allah. Ya kalau orang lain gak boleh ngasih alasan mah. Subhanallah. Kita ini gak adil kadang-kadang. Kalau orang lain yang berbuat salah, wah itu karena ini. Langsung difonis. Ya. Tapi giliran dia. Sebelum orang itu bertanya, langsung mengungkap. Oh saya afan, kemarin itu saya begini. Paham? Ya. Jelas ya. Saya karena gak hadir, begini. Paham ya? Alhamdulillah. Ini yang saya lakukan. Supaya kamu paham tentang apa ya. Tidak saya lakukan itu. Tapi ketika orang lain, subhanallah, lisan kita ini maunya bergibah. Mana al-amru bil ma'ruf, amalan soleh ini? Kita enggak sabar dengan saudara kita. Oh, banyak masih amalan-amalan soleh. Jenis-jenis amalan soleh masih banyak. Tapi saya membahas tentang ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Supaya amalan kita ini betul-betul menjadi amalan yang soleh dan tidak sia-sia upaya kita. Di dalam beramal soleh tersebut. Bal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sabar ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan menerangi hati kita. Yang akan membimbing hati kita. Ya. Sehingga tanpa al-haq itu al-haq, al-batil itu kebatilan. Dengan kesabaran. Belajar ilmu. Kalau antum bisa sabar, nanti akan tampak itu. Dan belajar ilmu itu tidaklah terhenti dengan nikah. Terutama akhwat. Ya. Ingat. Akhwat. Kalau sudah nikah berarti sudah selesai. Talabul ilm. Tidak. Talabul ilm itu tidak berhenti walaupun sudah nikah. Termasuk abak juga ya. Para bapak mutazawizun ya. Dan ana ingatkan karena ini ana melihat banyak mutazawizun ya. Ana ingatkan pada antum semuanya para mutazawizun, orang-orang yang sudah menikah ya. Antum seharusnya lebih semangat talabul ilm daripada yang bujangan, harusnya lebih semangat. Nah, kenapa? Karena antum telah melakukan amalan-amalan yang tidak mereka lakukan. Ya bangga. Berarti antum harus lebih mengetahui tentang ilmu tersebut. Ya bangga? Ya bangga? Saya ingin beramal ini. Maka wajib bagi saya mempelajari ini. Ya bangga? Saya mau sholat. Saya harus tahu tata cara sholat. Saya harus tahu. Berarti saya harus belajar. Begini, begini, begini, begini. Seharusnya antum, wa mutazawwijun, lebih bersemangat dibandingkan orang-orang yang bujangan. Ya, harus lebih bersemangat. Kenapa? Yang bujangan itu tidak ada kewajiban yang telah diwajibkan kepada kalian. Nah, antum punya istri. Apa hak istri? Apa hak anak? Hak istri, hak suami. Harus dipelajari. Nanti setelah itu ada problem lah. Namanya keluarga banyak problem itu, iya enggak? Iya apa enggak? Kalau bujangan, mau kemana? Ambil tas pergi, selesai sudah. Iya apa enggak? Antum mau kayak gitu? Enggak bisa. Ternyata ada problem ini. Oleh karena itu, banyak belajar. Dan upayakan istri-istri dan istri itu lebih dikasih ilmu. Karena itulah madrasah. Bagi anak-anak antum sibuk dengan dunia mencari maisha. Sementara istri di rumah. Loh, kalau istrinya juga pergi-pergi juga. Loh, anaknya gimana terus? Anaknya terus gimana? Maka saya nasihatkan para mutazawizun, antum harus lebih bersemangat. Bersemangat. Untuk bersemangat itu, antum bisa belajar pada ustaz, misalnya usul Selasa. Sudah. Upayakan diajarkan sesama mutazawizun juga. Begitu caranya. Yang belum tahu, ayo. Tidak apa-apa, walaupun tidak dikatakan kamu ustaz, tidak apa-apa, itu tidak perlu. Ya. Daripada nanti jadi ustaz karpetan. Ya, diustadkan. Padahal belum jadi ustad. Nah, iya. Gak pantas. Ya. Sudah, mau dijadikan ustad. Tidak jadi ustad. Ya. Gak usah. Diajarkan. Diajarkan. Terus diajarkan. Insya Allah nanti ada jalan keluar bagian itu. Ya, terus maisanya. Ya maisa nyari maisa. Oh, namanya punya istri, punya anak. Nah, yang bujangan gak perlu nyari. Iya kan? Ada bapaknya. Bapaknya yang ngasih. Ya mutajawizun, ya terpaksa, harus. Kenapa huzuat? Nah, wajibnya, yang wajib kan harus memberikan nafkah. Ya salahnya huzuat, kalau enggak mau nyari nafkah. Enggak mau, saya mau belajar, oh istri, wano. Nah iya, punya istri antum, punya hak. Kewajiban bagi antum. Untuk memberikan nafkah. Nah, cuma, kalau istri yang soleha itu, diberi nafkah yang suami atas kemampuan suami, dia menerima. Dia menerima, alhamdulillah. Itu istri yang soleha. Tidak. Wah, ini kurang, ini harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ini yang repot. Supaya enggak harus ini, disibukkan ahlu kita ini, keluarga kita ini dengan talabul ilm. Dengan talabul ilm. Jangan disibukkan. Bantu saya kerjanya. Sudah, kamu saja sudah. Kalau bisa. Kalau terpaksa memang sudah. Kasih, tapi dengan syarat. Jangan terlalu ruwet sudah. Lebih baik anak-anak. Ya, boleh kamu. Tapi tetap kamu harus ngajari anak. Ba'dal Asar sampai Maghrib. Atau Ba'dal Maghrib sampai Aisyah. Harus anak-anak ditasmi. Kamu mau usah, silahkan. Nggak cukup pada saya. Kurang apa itu? Kan gitu ya. Masih kurang. Kalau kurang, fadol, nyari yang lainnya. Tambahan. Tapi ingat, ana wajibkan kamu memberikan pelajaran pada ini dan ini. Dan. Atau paling enggak, mentasmi. Ya, bacaan anak-anak. Begitu. Kalau disibukkan yang seperti itu, wah nikmat sudah. Tapi kalau, wah sama dunia, ya sudah. Nanti anak antum juga sibuk dengan dunia. Coba sudah. Ya. Tiap hari, kreng. Ratusan. Anaknya. Oh, lihat. Ya kepengen yang ratusan itu. Gimana dapatnya? Kalau boleh lem. duduk di pondok. Karena yang duduk di pondok ini ya 100-100 ya. Pandangannya anak, setiap anak melihat, wah, aku sibuk dengan dunia, umi sibuk dengan dunia terus. Ya dia mau enggak mau sudah kokoh dengan dunia dia. Mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau baca hafalan ini, aduh enggak bisa. Tapi kalau uminya enak, hafalkan. Abinya datang nyemarkan, wah, sibuk secapek. Wah, saya tak murojaah. Walaupun bukan santri. Jangan tak murojaah. Menghafalkan ini. Si anak, abi semangat ya. Wah, umi semangat ya. Anak itu enggak usah disuruh, lihat abinya sama uminya seperti itu, buka sendiri, enggak percaya coba lah. Bahkan Al-Qur'annya diambil coba sama anaknya. Ya enggak? Ya enggak? Antum nulis buku ya, mesti anak nulis juga, bahkan dicoret-coret buku antum, ya enggak? Cuma karena dia enggak diajari nulis sama antum, ya enggak bisa. Coba ajarin nulis. Nulis sembarang ya. Karena enggak diajarin baca oleh kalian. Enggak bisa baca, coba diajarin baca. Ba'da Allah, kemudian dengan usaha antum, insya Allah anak-anak bisa. Dan itu amalan soleh semua. Itu amalan soleh semua. Ya. Bukan amalan yang sia-sia itu ya. Dan itu masya Allah. Sudah. Dua usaha. Padahal usahanya sudah untungnya banyak sudah. Istrinya disibukkan. Anaknya enak bantu ini nak. Kamu yang ini. Aduh. Miskin ya. Kamu ngantar anak-anak. Ya kalau terpaksa sih tidak apa-apa lah ya. Tapi kalau antum masih punya kemampuan, jangan, sudahlah ya. Masih punya anak satu, anaknya, waduh disuruh soal, kasihan. Dia sudah antum ajari dengan dunia, cinta dunia, kasihan. Sabar, makan bersabar ya. Ini banyak kesana kemarin ya, tapi anak melihat ini penting. Saya enggak. Belum tentu anak bisa ngajar rutin di sini ya. Bisa jadi besok mati enggak bisa ngajar lagi dah. Nah, iya kan? Siapa yang menjamin? Baik. Nah, ini tentang as-sabr. Bal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fi sabr salah satu asya. Dalam kesabaran itu ada 3 hal yang akan didapatkan dalam as-sabr itu. Al-awwal as-surur fi nafsih. Kesenangan, kegembiraan di dalam jiwanya. Orang yang sabar, senang, jiwanya itu kan senang ya. Senang dia ya, dengan amalan tersebut dia sabar, senang dia melakukannya ya. Dia senang. Mungkin orang lain ngeliat, wah kenapa kamu kok begitu sih melakukan itu, waduh itu enggak. Orang lain enggak merasakan nikmat, enggak merasakan senang dengan amalan yang antum lakukan itu. Tapi kalau antum sabar, senang. Orang yang sudah, masya Allah, selalu berjamaah rutin, itu senang dia. Tadi amalan taat tadi, pertama berat, tapi kalau sudah dilakukan, masya Allah. Dengan sabar terus, nanti akan timbul kesenangan itu. Senang datang terus. Demikian juga talabul ilm, menuntut ilmu. Pertama kayaknya berat. Setelah ditabrak ya dengan kesabaran, kendaraan pakai sabar nabraknya itu ya. Tabrak dengan kesabaran nanti akan timbul kesenangan. Ada taklim ini datang terus. Itu akan timbul kesenangan ya. Senang dalam jiwa. Bahkan dia akan rindu ya, dengan amalan tersebutnya. Rindu dia. Karena senang ya, otomatis akan rindu dia. Tergantung kesabaran dia. Makanya jangan heran kalau para ulama itu, kalau pagi hari ya belajar, ya, siang bahkan siang belajar, setelah qailullah belajar, nanti malam ya, mencatat. Itu kerjanya seperti terus ya. Murojaah. Ya. Di siang hari dia pergi kemana datang ke syekh-syekhnya. Ya. Malamnya dicatat. Terus demikian. Ya. Mereka ada yang melakukan perjalanan yang jauh. Dia lakukan. Karena untuk mendapatkan sesuatu ini. Bahkan hujan-hujan yang menimpa pada mereka luar biasa ya. Sampai ada yang, na'udzubillah, kencing darah. Luar biasa penyakitnya. Tapi mereka sabar. Ya. Kalau masalah cuk, wah itu sudah biasa sudah. Kalau masalah lapar, mereka biasa sudah. Tapi tidak menghalangi itu semuanya. Dan mereka sabar terus menerus ya. Sampai meninggal dunia. Itu talabul ilm. Menuntut ilmu. Sampai meninggal dunia mereka. Baru gak bisa talabul ilm. Ibnu Taimiyah. Terus menerus berdakwah mengajarkan ilmu. Terus-terus. Di penjara terus. Murid-muridnya datang terus menyampaikannya. Majmu fatwa itu. Masya Allah. Itu ucapan beliau. Dikumpulkan jadi majmu fatwa ya. Kalau kita di penjara, aduh kan gitu toh, gak keluar ilmu, aduhnya aduh begitu terus. Ya. Dan kita di penjara karena maksiat. Iya enggak? Kalau saya lihat menuntutnya di penjaranya karena dakwah, amal soleh, tetap. Nah. Sehingga ketika itu menentukan, kalau gini ini bahaya nih ya, akhirnya dikucilkan, baru merasa sedih. Sedih saya Islam. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi berdakwah. Karena senang itu, timbul kesenangan sudah. Gak bisa kalau senang tuh dia akan bertahankan gitu ya, bertahankan. Makanya bersabar. Ya. Karena dalam kesabaran itu ada tiga hal yang akan dia dapatkan. Yang pertama as-surur fi nafsi, yaitu kesenangan atau kegembiraan di dalam jiwa dia. Yang kedua, al-mahmadah indan nas. Al-mahmadah, yaitu terpuji di sisi manusia. Oh, dia enggak mencari pujian, enggak. Ya. Otomatis manusia itu akan memuji dia. Ya. Otomatis itu orang yang sabar ya. Antum coba lihat, si A sabar. Mesti sudah, oh iya Masya Allah dia tuh begini. Ya enggak? Ya enggak? Tapi jangan usah tak bersabar lah. Biar orang-orang nanti gini. Oh bukan sabar itu ya. Sabar dan sabar. Nanti mesti orang itu akan memuja. Gak usah dicari pujian itu. Pujian akan datang sendiri. Kalau antum dekat sama Allah. Ya, sampai datang kecintaan Allah. Nanti Allah akan tanamkan kecintaan kepada kalian. Kepada dada-dada kaum mukminin. Yang ketiga, as-sawab minallahi ta'ala. Yaitu balasan dari Allah. As-sawab. Yang balasannya itu luar biasa. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi balasan amalannya itu tanpa hisab. Tanpa hitungan. Artinya terlalu banyak sampai enggak bisa dihitung. Ini orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar luar biasa pahalanya, enggak ada hitungannya, banyak sekali. Oleh karena itu bangkitkan kesabaran ini pada diri kita dan kita berusaha untuk bersabar. Orang yang bersabar, kesulitan, musibah, sebesar apapun yang akan dia terima, itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Mungkin sudah, wah berat ini. Tapi kalau dihadapin sabar, itu terasa ringan, seolah-olah dia bahkan dia tidak merasa terbebani. Bahkan merasa tidak terbebani. Sebaliknya, kalau tidak ada kesabaran, seringan apapun musibah yang menimpa pada dia, maka terasa berat. Terasa berat, karena tidak ada kesabaran. Baik, yang keempat sekarang, yaitu al-ikhlas. Kenapa kalau ikhlas taruh di akhir? Ya, ikhlas itu di awal dan butuh juga di akhir, sampai di akhir. Ikhlas itu bukan di awal saja. Al-ikhlas itu di awal juga sampai berakhir amalan tersebut. Harus ikhlas. Bukan di awal saja. Di awal sampai di akhir amalan tersebut. Dan masalah ikhlas insya Allah sudah dibahas sering. Dibahas tentang masalah al-ikhlas. Tetapi yang ana tekankan di sini yaitu keikhlasan itu berat. Al-ikhlas aziz. Berat dan sulit. Bukan berarti enggak bisa ya. Berat dan sulit. Artinya sedikit sekali orang yang selamat dari keikhlasan. Illa man rahimah rabbuh. Oleh karena itu, kalau kita tahu yang seperti ini, maka konsentrasi kita kepada qalb kita ini jauh diperhatikan dibandingkan konsentrasi kita kepada amalan itu sendiri. Kenapa? Karena ikhlas ini berat, sulit. Artinya sedikit sekali orang yang selamat dari keikhlasan. Dan seringnya manusia, dan termasuk diri kita ya, kita koreksi diri kita. Jangan sampai kita cuma berbicara pada orang lain. Dan ana juga berbicara ini bukan berarti, wow, ana termasuk orang yang paling ikhlas di antara antum. Tidak. Kita semuanya akan mendapatkan gangguan ini semua. Kebanyakan manusia ini, yaitu kurangnya keikhlasan atau bahkan tidak adanya keikhlasan di dalam beramal. Dalil-dalil tentang ikhlas sudah terlalu banyak sudah, terlalu banyak. Karena cuma akan menekankan ini. Kebanyakan manusia yang selamat dari keikhlasan ini sedikit. Manusia ini yang selamat dari keikhlasan itu sedikit. Sehingga konsentrasi kita kepada al-qalb ini jauh lebih besar daripada konsentrasi kita kepada amalan itu sendiri. Ya wajib kita. Kita mau beramal amalan A. Wajib kita untuk mengilmui. Wajib memperhatikan tentang amalan ini secara syar'i bagaimana. Wajib. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya masalah qalb kita. Kita koreksi qalb kita ini. Apakah kita mengamalkan suatu tersebut ikhlas karena Allah atau tidak? Kalau tidak, perbaiki dulu amalan kita. Perbaiki niatan kita. Kalau kita belum ikhlas, perbaiki dulu. Jangan sampai kita tidak ada keikhlasan kemudian beramal. Ini salah. Harus pondasinya ikhlas dulu. Sebab kalau amalan yang dibangun di atas selain ikhlas, ya ini bukan karena Allah, maka amalan tersebut sia-sia. Ya. Kalau yang mendorong kita beramal itu bukan karena Allah, tetapi karena A atau karena B, ya, maka apa? Gugur amalan tersebut. Dan sia-sia kita. Upaya kita capek aja cuma. Ya. Gak mendapatkan apa-apa. Dan ingat, keikhlasannya sulit. Kenapa sulit? Karena memang berat sekali. Sehingga kita harus mengoreksi. Setiap perjalanan hidup kita ini terus dikoreksi hati kita ini. Sejauh mana keikhlasan kita itu? Karena beratnya keikhlasan ini. Dikoreksi terus. Ketika kita sudah beramal, ikhlas. Berjalan sudah keikhlasan. Dibangun di atas keikhlasan. Iya, saya mau gini. Subhanallah. Itu akan datang kepada kita di tengah-tengah perjalanan amal ini. Hal-hal yang merusak keikhlasan. Jangan dikira kalau kita beramal. Di awal kita butuh keikhlasan. Setelah kita menijak beramal tersebut, terus kita beramal, itu akan datang nanti. Hal-hal yang akan merusak keikhlasan. Yang akan menggeserkan keikhlasan dalam qalb kita. Datang riya. Oh, kita mau sholat. Oh, enggak, saya mau. Betul karena Allah. Sudah sholat kita, misalkan. Itu terus akan datang kepada kita ini ya. Riya. Itu terus akan datang. Terus datang. Bentuknya cuma yang berbeda-beda. Wah dia Masya Allah. Mungkin termasuk orang yang Allah berikan kelebihan. Ya, dari ilmu. Sehingga dia ngajar sini, ngajar sana Masya Allah. Ya. Bagus. Harus ikhlas. Mengajarkannya juga ikhlas. Baik anak-anak atau orang dewasa harus ikhlas. Nanti datang ucapan-ucapan. Ah kamu gini. Ini. Nah, ya. Ada celaan, ada pujian. Itu sudah goyang kita ini ya. Kena pujian, goyang kadang-kadang ya. Kena celaan, wah. Goyang, ya enggak? Ya enggak? Dipuji, goyang. Dicela, goyang. Ya goyang-goyang terus pokoknya kita ini ya. Nah ya itu makanya ikhlas itu sulit ya. Pertama, sholat ini kan 5 waktu. Dan setiap hari sholat ya. Wah, Masya Allah. Si Fulan itu di shof pertama terus ya. Kedengeran gak sengaja masuk ya. Ya, besok. Ya, ini kan membekas ini ya. Ya bangga. Ya bangga. Terus gak dipuji. Aduh. Malas. Aduh. Ya, repot memang ikhlasnya berat. Saya katakan berat. Ya, pujian. Apalagi dicaci maki. Tambah. Kamu tadi sholatnya salah. Padahal memang betul-betul salah. Cuma caranya orang yang nasihatin ini gak benar. Dibikin malu. Kamu salah tadi. Salah, bukan seperti itu. Harusnya begini. Memang betul-betul salah. Ya. Tapi orang ikhlasnya kan berat ya. Mau nerima itu. Usah dipermalukan depan orang. Enggak, sekalian nih pergi dah. Lah kan? Iya. Karena enggak ikhlas tadi itu masalahnya. Ya. Berat kan ikhlas itu kan? Berat. Wah kita ini. Ya bukan berarti kalau meninggalkan dia. Wah dia termasuk yang ikhlas. Enggak, justru dia masuk kepada riya malah. Ingin selama dari riya, enggak saya ikhlas, enggak kamu, enggak. Setelah itu dapatnya, aduh, tinggalkan amalan itu. Ini yang namanya riya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya'un. Wal amal min ajlin nas syirkun. Nah, ngeri kan? Mau beramal kena syirik, tidak beramal, riya. Sama-sama syirik. Yang satunya syirik besar, yang satu syirik kecil. Sama-sama diadab semuanya oleh Allah. Kecuali taubat. Coba perhatikan kita. Dikiranya kita enggak ingin lepas. Oh, ikhlas sudah. Allah. Niat sudah. Masya Allah. Masya Allah sudah ya. Sudah. Ada yang caci maki atau ada yang ini. Aduh. Kalau caci maki biasanya ini. Wah, sudah. Sudah. Jengkel sama orang itu. Berarti dia meninggalkan kenapa? Karena Allah. Ya, meninggalkan karena Allah ini. Karena Allah dia meninggalkan amalan itu. Hah? Gara-gara dia caci maki oleh orang ini, dinasihatin dengan cara yang tidak benar misalkan nasihat. Kamu memang enggak benar, tapi kita enggak boleh ya. Enggak boleh melakukan nasihat ya yang seperti itu. Tetapi saya kalau seandainya ada orang yang menasihatin anak, kalau orang itu ikhlas, maksud anak ya, akan diterima nasihat itu. Kalau ikhlas. Tapi karena gak ikhlas. Sakit hatinya dulu kan. Diutamakan. Ya enggak. Nah, ini gak ikhlas. Sudah iya. Ya memang. Ya saya salah. Sudah iya. Saya salah. Iya sudah. Harus diperbaiki. Kan begitu kan seharusnya ya. Salah cuma cara dia menasihatin salah. Caranya yang salah. Tapi kan dia sendiri kan salah sebetulnya ya. Dinasihatin, apalagi yang nasihatin, wah anak ini, talibul ilm misalkan masih kecil. Pak, jangan gitu pak, salah pak. Ya, caranya salah lagi, waduh. Tambah. Gitu. Gitu ya. Subhanallah. Padahal benar, ini belajar ini anak ini. Tapi kamu gak boleh seperti itu ya. Nanti, ayo ikhlas lo ya. Jangan gitu lo ya. Gak boleh. Kalau boleh elemen tentu adabnya lebih baik. Ya. Kalau gak kalau boleh elemen itu wajar lah. Kalau adabnya jelek kan gitu ya. Kalau boleh elemen, adabnya mesti baik. Ya. Itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Kana rajulu idza talaba al-ilma lam yab'a ayyura dhalika fi takhashshu'ihi wa lisanihi aw kama qala Hasan Al-Basri. Seseorang apabila dia itu talabul ilm, menuntut ilmu, maka tidak lama lagi akan tampak pengaruh ilmu tersebut pada kekhusyuan dia, pada lisan dia, pada perbuatan-perbuatan dia, yadnya dia, perbuatan-perbuatan dia. Nah, ini bagi kita juga pelajaran juga ini ya. Kita belajar, saya senior, sudah tahun dulu saya belajar salaf ini. Tapi akhlaknya, subhanallah, ya, akhlaknya tidak menampakkan dia talabul ilm. Kalau talabul ilm itu, enggak lama lagi dia duduk, dengarkan nasihat, dengarkan ilmu. Enggak lama lagi hitungannya itu, ya enggak lama, sudah berubah yang tadinya preman. Masya Allah, ahli ibadah. Loh, kalau jadi preman lagi kan repot. Yang tadinya dia tua tuh. Masa hidupnya sudah rusak. Tapi dengan talabul ilm, masya Allah, berubah. Yang tadi adabnya kurang bagus menjadi baik. Ya. Itu memang pengaruh ilmu demikian. Ilmu yang nafi itu seperti itu. Ya. Makanya talabul ilm, itu orang yang paling baik. Adabnya, akhlaknya, seperti itu. Dan kita semuanya talabul ilm lah ya. Walaupun sudah nikah. Anak kembali lagi kepada keikhlasan. Berat ikhlas ini. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya'un wal amalu min ajlin nas syirkun. Kita kena ini. Kena. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Melakukan amalan karena manusia itu syirik. Mau gimana kita mau beramal? Tapi karena manusia? Atau meninggalkan amal karena manusia? Karena manusia itu bisa jadi dengan pujian. Waduh, masya Allah. Dia, karena orang itu beramal, biasa dipuji oleh manusia. Dan itu memang seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sudah banyak pujian lah. Ya. Baik yang hartanya dari dermawan, masya Allah. Dari masya Allah, antum masya Allah. Itu punya pengaruh. Aduh, udahlah. Sehingga apa? Wah, tidak ikhlas nanti saya. Sekarang apa permasalahannya? Dia meninggalkan amalan apa? Yang seharusnya dia beramal kan seharusnya. Sholat yang harus misalkan ketahuan. Waduh, nanti kalau ketahuan nanti tidak ikhlas saya. Saya tak sembunyi-sembunyi aja kalau sholat. Padahal sholat jamaah ya harus ketahuan. Kecuali jinnya. Tapi yang perlu anda tekankan, amalan-amalan yang bisa antum rahasiakan, tapi antum beramal karena Allah, itu bagus. Ya, yang bisa dirahasiakan. Yang orang lain tidak banyak tahu, itu bagus. Ya. Kalau zakat, zakat, ya enggak mungkin tidak ketahuan orang. Ya, harus, mesti ketahuan, mesti. Ya fakir miskinnya itu tahu ini pak. Tahu kan? Dia memberikan zakat. Atau titip sama orang. Ya orang ini kan tahu juga ya. Ya ketahuan. Tapi kalau sodako. Kan enggak. Dia punya harta. Sudah. Yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq itu lah. Tahu sudah. Hah? Ada seorang janda di zaman Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, para sahabat luar biasa. Umar, dia Masya Allah, saingan sama Abu Bakar ini ya. Cuma sering kalah Umar ini. Abu Bakar unggul terus. Dan banyak hal. Termasuk, sudah antar infak ini seluruh harta saya kan itu menang Abu Bakar ya. Umar separuh ya. Coba kita. Punya harta banyak, separuh ya Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Protes itu yang di dapur itu ya. Jangan diawak. Iya karena mentalnya seperti itu. Ya kita didik ini kayak istrinya Abu Bakar gitu loh. Kalau kepengen infak seperti itu harus dididik seperti istrinya Abu Bakar. Kalau istrinya belum seperti itu ya jangan infak seperti itu. Atau kita sendiri imannya tidak seperti Abu Bakar. Wah infak seperti itu. Misbah. Aduh. Repot ini dia. Repot. Nggak benar yang seperti itu. Abu Bakar enggak. Abis ini enggak ngemis-ngemis. Enggak. Waduh akhir saya sudah tak infakkan semuanya ini. Ngenes tuh. Enggak ngemis tapi ngenes. Ya ngemis tapi dengan cara lemah lembut ya. Iya kan. Masya Allah sekarang saya enggak makan ini. Saya enggak makan. Subhanallah. Kenapa? Iya, harta saya semuanya tak infakkan di jalan Allah. Saya mengharapkan pahala dari Allah. Subhanallah, ngenes. Enggak, itu enggak tanpa pada sahabat. Enggak seperti itu tipenya. Kalau kita kan, infaknya susah sedikit, kepinginnya, orang lain tahu, ya kan? Kan gitu. Kalau enggak tahu, tuh kayaknya enggak sah amalan kita ini. Ya. Itu kalau kita. Kalau mereka para sahabat dan yang mengikuti jejak mereka luar biasa ya. Sebuah kisah Umar bin Khattab ingin memberikan sesuatu kepada fuqara. Datang dia. Subhanallah. Dia dapatkan ada kantong di situ. Siapa ini? Besoknya dia ingin berusaha untuk lebih awal lagi. Datang dia lagi. Subhanallah. Ada lagi. Siapa ini? Berarti saya harus lebih pagi lagi supaya enggak menang. Besoknya lebih pagi lagi. Subhanallah. Ada lagi. Penasaran terus. Siapa orang ini ya? Besok lagi. Enggak sementara itu. Wah saya siapa ya? Saya kepingin sodako sama dia. Tapi kok ada hal saja ya? Enggak seperti itu Umar. Ya? Umar enggak tipenya enggak seperti itu. Kok tahu Ustaz? Ya nanti tak ceritakan. Ya. Sudah ada lagi. Datang lagi. Ada lagi. Terus. Maunya mendauli. Ada lagi. Terus berjalan. Tidak sehari, dua hari, tiga hari. Terus berjalan itu. Berjalan. Ada. Terus. Terasa kalah dia. Sampai. Terus. Sampai. Suatu saat. Kok gak ada. Baru dia tahu. Oh. Kalau begitu ini. Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah meninggal. Ya? Abu Bakar sudah meninggal. Ketika Abu Bakar meninggal, baru itu kosong. Nah, baru Umar bisa berikan. Abu Bakar gak pernah cerita-cerita. Mar, itu saya loh, Mar. Gak pernah seperti itu. Ini betul-betul ikhlas. Gak mengharapkan pujian dari manusia. Dan ini kita ini memang berat melatih keikhlasan. Sekali lagi berat. Godaannya besar sekali. Oleh karena itu perhatian kita kepada qalb harus lebih besar. Dan ingat qalb ini berada di dua jemari tangan Allah. Nah, dan seorang itu, kenapa sih kok tidak bisa berbuat ikhlas? Ini permasalahan kita. Kenapa seorang atau kita lah ya, nggak usah orang seorang lainnya kita. Kenapa kita ini kok kurang berbuat ikhlas atau tidak ikhlas sudah? Ya, kenapa? Ya karena, insya Allah kalau ada waktu akan saya jelaskan. Ya, apa kira-kira? Bismillah Taala. Karena sudah cukup ini. Apa diteruskan? Yes, dan ini ngantuk nanti ini. Hah? Panjang ini ya. Berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan kenapa sih seorang itu kurang dalam keikhlasan ini. Bagaimana seorang itu bisa, apa jalan seorang itu bisa berbuat amalan yang paling baik. Ini intinya di keikhlasan ini sebetulnya. Yang ini bisa dijabarkan banyak. Termasuk yang semuanya itu, semuanya masuk cabang-cabangnya semuanya. Tapi yang tekanannya di terakhirin. Al-ikhlas. Sekarang permasalahan, kenapa? Kitalah, gak usah orang lain. Sulit berbuat ikhlas. Kenapa kita kok? Kenapa ya? Kalau kita ini beramal karena fulan itu. Kita tanya, kenapa kita kok melakukan itu karena fulan? Ada apa dengan fulan? Kan kita mesti tahu, ya. Oh, dia itu karena begini, karena begini, karena begini. Kan begitu kan? Ya. Sehingga kita beramal untuk dia, ya kan? Iya kan? Melakukan sesuatu karena ingin sesuatu dari dia. Berarti kita ini belum kenal Allah. Ini intinya. Ya? Belum kenal Allah. Maka, ini kesimpulan saja. At-tariq ila ihsanil amal. Ya? Itu adalah ma'rifatullah. Bi asma'ihi wa sifatihi. Af'alihi. Yaitu mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Yang ini nanti insya Allah, kalau ada waktu, akan kita bahas. Karena ini yang akan membangkitkan seorang bisa berbuat ikhlas. Ini, kalau semakin dia kenal Allah, maka dia akan semakin berbuat ikhlas. Sekarang coba, kenapa sih untuk dia iya? Kamu kerja sama dia kok masya Allah begini keluar rapi ini. Tapi kalau urusan ibadah kok asal-asalan. Iya karena dia itu kan gaji saya sekian. Dia kan orang yang kaya. Berarti kita ini belum kenal Allah. Allah itu Al-Ghani. Iya kan? Ya enggak? Loh, kenapa kamu ini? Padahal majikanmu kan enggak ada. Iya, dia tuh punya mata-mata di sini. Inter. Nah, Allah enggak butuh mata-mata, dia Maha melihat. Ya, berarti kita ini belum kenal Allah. Ya enggak? Oh, dia tuh kalau ngasih banyak. Nah, berarti kita enggak kenal Allah. Nah, ini topik ini insya Allah akan kita bahas kalau ada waktu bini metala. Mungkin sampai di sini dulu. Dan saya minta maaf kalau berkepanjangan di dalam memberikan materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.